essa é a hora em que eu vou aqui, اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إن شاء الله kita akan lanjutkan kajian surat Al-Baqarah masih di ayat 17. Dan pada kali ini kita masuk di halaman kedua dari pembahasan yang telah luar biasa. Karena hanya mempersiapkan 20 ini khusus untuk teman-teman yang belum dapat pada pekan lalu, atau karena termasuk atau mungkin baru datang kali ini, maka tidak bisa. Tidak bisa. Ya, kok tidak bisa, kok? Ya, benar. Mau gimana lagi? Ya. Lihat Al-Quran aja kalau gitu. Di surat Al-Baqarah ayat 217, ya, kita akan memulai dari pertengahan ayatnya. Karena setengah pertama telah kita bahas pada dua pekan lalu. Pada kali ini kita akan membahas setengah terakhir, insyaAllah. Mulai dari kalimat wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istaqara. Kemudian wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Coba kita baca dulu artinya wala yazaluna yuqatilunakum, mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian, kembali menuju ke kekafiran, ya Bu. Agar kalian semua murtad. Ini istatur, sekiranya seandainya mereka sanggup. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang tadi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, dari Islam, menuju ke agama lainnya yang kita kafir, bayamur, kemudian mati, bahwa kafir, dan dia dalam keadaan kafir, bahwa hingga maka mereka habitat amaluhu fi dunya wal akhirah. Maka mereka habitat, yaitu hancur, sia-sia amalannya di dunia dan akhirat. Kalau di dunia amalannya tidak ada manfaatnya, di akhirat tidak ada pahalanya. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Baik, kita mulai dari wala yazaluna yuqatilunakum. Jadi coba kita lihat di tafsir Al-Isra halaman 351 dari terjemahannya. Di samping itu semua, itu orang-orang kafir membuat makar, fitnah dan seterusnya. Di samping itu semua, mereka bertekad kuat untuk memerangi kaum mukminin. Selalu seperti itu. Sampai mereka menjauhi agama mereka dengan segala kemampuannya. Itu sampai kita menjauhi agama kita dengan segala kemampuan yang mereka berikan. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan kepada orang-orang beriman itu kita, agar mereka tidak murtad. Jangan sampai kita murtad, na'udzubillah, meski bagaimanapun bentuk siksaan yang mereka terima. Karena siapa yang murtad keluar dari agamanya dan tidak bertobat, lalu mati dalam keadaan kafir, maka semua amal solehnya gugur, dan ia menjadi salah satu dari penghuni neraka yang kekal selama-lamanya. Karena dalam tafsir Al-Isra ini, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau lebih merujukkan pendapat yang kalau orang muslim murtad, kemudian masuk Islam lagi, maka amalannya mulai dari nol. Itu amalan dulu ketika dia masih muslim, itu tidak kebawa lagi. Tapi Imam Syafi'i dan lainnya, dan juga dikuatkan oleh Syekh Al-Tamin, posisi David menjadikan pandangan yang kuat, yaitu bahwasanya jika ada seorang mukmin murtad kemudian kembali ke Islam, maka kembali lagi amalan yang dahulu dia lakukan ketika masih Islam. Ya. Itu dua pendapat di antara ulama. Ya. Kalau di sini tafsir al-Islam lebih condong ke pendapat yang pertama, yaitu orang yang masuk Islam lagi setelah murtadnya, dia mulai dari nol. Dia tak punya amalan lampau, tak berbekas amalan pahalanya lampau. Habis semua. Dengan dalil ini juga. Dan pihak kedua yang berpendapat sebaliknya, bahwasanya akan kembali lagi amalnya, juga berdalil dengan ayat ini. Jadi sama-sama berdalil dengan ayat ini, namun ada kontra. Nanti insya Allah kita bahas lagi di potongan yang kedua dari halaman ini insya Allah. Ini adalah kandungan ayat pertama, yaitu ayat yang kita bahas ini. Kita bahas satu persatu dari kata per kata insya Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Ini sebuah khabar. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ. لَا يَزَالُونَ artinya adalah tidak henti-hentinya. Ya, la yazalun artinya tidak henti-hentinya. Zala yazalu asal maknanya itu terjatuh atau condong mau jatuh. Zala yazalu ya. Masdarnya adalah zawal. Dan kita tahu waktu zuhur kapan mulainya? Mulai dari zawal syams ilal ghurub. Ya kan? Mulainya waktu zuhur itu zawalus syamsi ilal ghurub, yaitu agak turunnya, agak condongnya matahari menuju ke barat. Adapun ketika matahari pas di tengah di atas pas, sehingga segala benda itu bayangannya itu enggak ada, maka ini adalah termasuk waktu dilarangnya sholat. Waktu dilarangnya sholat sekitar 10-an menit sebelum azan zuhur normal kita. Jadi azan zuhur itu mulai kapan? Ketika ada istilah fikihnya zawal. Mulai dari zawal, yaitu condongnya matahari ke arah barat sedikit saja. Sedikit kita ada bayangan, ya, bayangan kita kemana? Ke timur pastinya. Ya, kan dia mau ke barat, kita gak terbayang ke timur. Ketika ada bayangan ke timur sedikit, ya, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Kalau zaman dulu kan nggak ada timing seperti sekarang, dan nggak ada alarm juga. Ya, kalau zaman dulu makanya dengan tanda-tanda matahari. Ya, itu dari situ. Nah, itu dimulai dari zawal. Nah, zawal artinya apa tadi? Terjatuh. Ya. Condong untuk jatuh. Kemudian kalau dalam fiqih ada namanya toharoh. Toharoh itu secara istilah fikih maknanya adalah ibaratun an izalatin najasa atau ibaratun an rafil khabath apa rafa al hadath wa izalat atau zawal an najasa. Toharoh itu adalah suatu ungkapan tentang raf'ul hadath, mengangkat hadas, menghilangkan hadas, atau izalah atau zawal an-najis. Zawal di sini artinya apa? Hilang. Hilang. Jadi zawal bisa bermakna hilang atau jatuh. Nah, mereka tidak hilang dan mereka tidak jatuh. Maksudnya mereka tidak henti-hentinya, masih terus, tidak terputus, terus akan ada dari mereka. Jadi saya sudah mengerti berarti makna zawal. Yuqatilunakum akan terus menerus yuqatilunakum memerangi kalian. Qatala yuqatilu kita tahu maknanya dia berbeda dengan qatala yaqtul. Qatala yuqatilu maknanya adalah memerangi. Memerangi tidak mesti membunuh. Terkadang memerangi secara makna itu lebih mematikan daripada memerangi secara membunuh pedang. Karena sermanya jadi subhanat dan seterusnya. Dan itu yang terjadi sekarang dari Ghazul Fikr. Ghazul Fikr itu artinya apa? Ghazul itu artinya peperangan pemikiran. yang memperangi pemikiran. Kalau misalnya orang-orang kafir tidak bisa memerangi secara fisik, pasti mereka melemparkan syubhat demi syubhat. Dan itu terjadi sekarang. Mereka terus akan memerangi kalian, ya, terus akan memerangi kalian, hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Hatta artinya apa di sini? Sampai. Hatta itu adalah seperti ilah, ya. Tapi bedanya hatta dengan ilah apa? Ilah kan hanya intihabul ghayah, apa namanya, habisnya tujuan, tujuannya sana. Min ilah, min intihabul ghayah dari ilah intihabul ghayah sampai di sini. Kalau hatta itu adalah dia menunjukkan akhir dari tujuan, dan ketika sampai di tujuan selesai itu perkara. Paham? Misalnya apabila misalnya saya berjalan dari Jakarta ke Bogor, ke Bogor. Di situ aku nggak bakal berpikir nanti ke Bogor, sampai di Bogor jalan lagi, kayak nggak mikir gitu. Nanti ini kabar jarak aja, cuma jarak. Tapi kalau misalnya aku bilang saya tidak akan berhenti berjalan hatta sampai saya sampai di Bogor. Ini seperti berarti ketika dia sampai di Bogor pasti dia berhenti berjalan. Begitu juga dengan di sini, mereka tidak akan berhenti memerangi kaum muslimin sampai yarudukum, memurtadkan kalian. Cita-cita mereka adalah memurtadkan kalian itu semua dari kaum muslimin. Semua. Kum di sini semua. Memang ini untuk para sahabat. Ya. Tetapi untuk kita juga semuanya, sampai memurtadkan kalian dari agama kalian yaitu Islam. Ridha asal maknanya rujuk kembali, kembali kepada kekufuran maksudnya, mengembalikan kalian kepada kekufuran dari agama kalian yaitu Islam. Hatta di sini menunjukkan dalil bahwasanya tujuan mereka adalah menjauhkan kita dari agama Islam. Ya. Tapi kemudian Allah Ta'ala firmankan, ini satu. Ini artinya apa ini? Kalau mereka bisa dan tidak bisa. Pengungkapan ini satu ini menunjukkan bahwa mereka tidak akan bisa memurtadkan semua muslim. Entah mereka tahu itu atau tidak. Apakah mereka tahu itu atau tidak? Mereka tidak akan bisa memurtadkan semua kaum muslimin. Tapi separuhnya bisa nggak? Bisa. Mayoritasnya, Allah. Tapi separuhnya mungkin bisa. Nah, di sini juga ada orang pelajaran di kelas kalian dari potongan ayat ini yang harus benar-benar kita pelajari sampai sekarang terusnya, dan untuk anak-anak kita juga. Faedah pertama dari potongan ini adalah al-hadar minal kuffar, yaitu peringatan sikap kehati-hatian dari orang-orang kafir. Kita harus berhati-hati dari orang-orang kafir walaupun mereka tampak baik, kecuali kalau mereka memang baik, kemudian baik memang rendah hati dan seterusnya, bisa kita dakwakan faktor. Tapi tentu saja tidak boleh kita jadikan sahabat. Kenapa tidak boleh? Karena begini, kalau misalnya kita jadikan sahabat, kita akan mengamini apa yang mereka omongkan dan belum tentu sebaliknya, sehingga izahnya Islam dalam diri kita itu terkikis satu persatu, ya kan? Kalau urusan muamalah jual beli itu masalah, tapi jangan jadikan sahabat kita. Misalnya dia adalah distributor barang apa, silakan. Tapi ini dalam urusan muamalah saja bicaranya, bukan sebagai urusan sahabat saling dekat satu sama lain, kemudian bicara masalah keduniaan, masalah moralitas, masalah agama, masalah. Ya. Kecuali kalau kita dakwakan. Nah sekarang juga bertebaran orang-orang kafir. Ya. ya maaf-maaf dari etnis yang aslinya bukan Indonesia. Dan mereka mulai meracuni kaum muda dengan video-video yang kamu kosong isinya. Ya, banyak ya, di YouTube banyak. Dan menampilkan gaya hidup Indonesia, ya kan? Kekayaan dan seterusnya. Dan mereka semua orang-orang Kristen semua, Nasara. Anak-anak muda sekarang banyak menggandrungi mereka nih dan mengidolakan mereka. Kalau kita mau lihat di real lapangan, anak-anak sekolah masih SMP bahkan SD mengikuti blog-blog mereka, kemudian follow dan subscribe, kemudian meniru gaya-gaya mereka yang sangat kedunian. Ya. Maka tidak heran nanti kalau misalnya anak-anak yang mengikuti seperti mereka ini jadi durhaka sama orang tuanya, tidak kenal agama. Ini nih salah satu bukti dari ayat ini. Itu baru satu contoh, sampel. Belum sampel dari TV dan lainnya, banyak sekali. Sekarang kalau misalnya kita lihat Facebook ads, advertisementnya, ya kan? Atau YouTube, iklan di YouTube, atau macam-macam dari semua iklan di internet, kita buka blog, baru klik bagian apa gitu, taunya ke iklan. Kemudian iklannya, nah bila seperti itu gambarnya. Jadi dari banyak sisi itu kita diserang. Dan akan selalu seperti itu, diserang. Selagi mereka mampu mau menyerang-nyerang. Untuk apa itu tujuannya? Hatta ya rudukum adiniku. Sampai kalian itu keluar dari agama kalian. Ya. Dan faedah berikutnya, angka pada yang kedua, diambil dari kata la yazalun. Kata la yazalun artinya terus menerus, tidak berhenti. Ini menunjukkan bahwasannya fitnah mereka terhadap kaum muslimin tidak berhenti dan terus akan ada, terus akan ada, seterusnya. Muskilahnya apa muskilah? Masalahnya ini kita udah tahu itu kerjaan mereka. Apakah kita fokus di mereka atau kita fokus di diri kita? Jadi kita dulu gitu. Nanti insya Allah. Oke, jadilah ya zalun ini, kalimat ini tufidu al-istimrar. Keberadaan la ya zalun terus-menerus memberikan faedah istimrar, konsistennya mereka dalam hal ini. Karena mereka ini disetir oleh para syaitan dari kalangan jin, gitu kan? Untuk merobohkan kaum muslimin. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya para orang-orang kafir itu mereka memiliki hirs. Hirs ini yaitu apa hirs itu biasanya? Semangat, hasrat yang tinggi, ya, untuk memurtadkan kaum mukmin. Karena memurtadkan bukan dengan untuk supaya kaum mukmin itu memeluk agama mereka, belum tentu, ya. Tapi kadang supaya kaum ini minimal keluar lah dari agamanya, mau ke agama atau tidak beragama gitu, tidak kenal agama yang gitu. Ya. Orang-orang kafir itu terbagi menjadi dua. Ada yang meyakini dirinya, ada yang meyakini agamanya agak benar, dan ada yang meyakini agamanya sedang tidak benar. Ya. Orang kafir itu ada dua. Itu dari segi tahu atau enggak agama yang benar itu ada dua. Ada yang meyakini agamanya benar dan ada yang meyakini atau ragu terhadap agamanya atau tidak yakin terhadap agamanya. Nah, yang meyakini bahwasanya agama benar, misalnya seorang pendeta Kristen, yang meyakini bahwasanya agama yang dia pegang itu benar, ya, itu kata Tohir bin Arshul dalam Tahrir wa Ta'wil, dia berkata, rahimahullah, barang siapa man kana, barang siapa yang meyakini bahwasanya agamanya itu benar, maka dia pasti akan menginginkan orang-orang masuk agamanya. Nah, ini antara orang-orang kafir ada yang seperti itu, meyakini agamanya benar padahal batil. Nah, ini orang yang jahil murakab gitu kan, meyakini agamanya benar padahal batil. Dan orang yang seperti ini akan menginginkan kaum mukminin supaya apa? Ke agamanya, murtad dari Islam menuju agama dia, agama pendeta ini. itu bagi yang keyakini agamanya benar. Tapi kalau misalnya kita melihat ke realita dari orang-orang yang mempunyai agama selain agama Islam, kita akan mendapatkan hampir semuanya tidak yakin agamanya benar. Yakin, benar, yakin. Mereka goncang terhadap agamanya. Terutama orang Kristen. Terutama orang Kristen. Tanya sendiri sama mereka, kita mereka seperti apa? Gak tahu apa. Kekurangan tahuan atau ketidaktahuan akan agama itu pasti mewariskan keraguan pada agama. Pasti itu. Begitu juga dengan orang Islam. Orang tua yang tahu tentang agamanya, pasti cepat ragu akan agamanya. Ya. Nah yang kedua, model kedua ini yang tidak begitu yakin pada agamanya, apakah tetap menyerang muslimin? Iya. Tetapi mereka tentu tidak begitu berhasrat untuk supaya kaum muslimin ke agama mereka. Mereka ingin kaum muslimin seperti mereka hancurnya sama. Ini, orang tauhid kepada Yahudi, orang Nasara hatta tatabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridho sampai kalian ikuti milah mereka. Dan milah di sini tidak harus berupa ayat-ayat mereka diikuti oleh kita. Tapi memang ketika mereka tahu diri mereka sudah hancur dan ragu terhadap agama mereka, yang penting kaum muslimin ikutan jalan mereka. Yang ketiga ini, ya. Banyaknya dari barat misalnya. Pengen gak orang-orang muslimin itu juga ikut style mereka? Banyak mereka pengen. Tapi apakah mereka berhasrat supaya kaum muslimin pada menjadi orang-orang yang nasor? Gak mesti. Yang penting ikut style mereka aja. Ikuti konser mereka. Gak perlu travel ke luar negeri demi ya, ikuti konser mereka. Satu minggu menuju ke konser mereka. Nah, itu mereka selalu pengen. Selalu kayak gitu. Ya, kecuali yang mungkin akan Allah berhidayah kelembutan ya, akhirnya melembut ya. Kemudian di antara faedah lainnya ghazul fikri dan ghazul akhlaki, ada ghazul fikri, ada ghazul akhlaki, ada al ghazul al fikri, ada al ghazul al akhlaki. Itu keduanya lebih besar dibandingkan al-ghazu as-silahi, peperangan pemikiran dan peperangan moral itu lebih besar daripada peperangan senjata. Ya, lebih besar dari peperangan senjata. Buktinya fitnah itu asyadu minyakad. Fitnah itu kan mencakup apa? Pemikiran, syubhat dan juga akhlak yang buruk. Itu fitnah. Kenapa di antara alasan kenapa peperangan pemikiran dan peperangan akhlak moralitas itu lebih besar dampaknya dibandingkan atau lebih besar kengeriannya dibandingkan di peperangan sila senjata? Karena peperangan pemikiran dan peperangan akhlak itu masuk ke tubuh kaum muslimin tanpa disadari. Ya, tanpa disadari. Ya, banyak dari orang sekarang mereka memprotes soal pelecehan ayat Al-Quran yang satu ini. Tapi lihat coba perang pemikiran yang sebenarnya masih banyak dibandingkan satu kasus itu, tapi tidak pada sadar. Perang moral yang moral banyak dari syabab muslimin downgrade, turun grade-nya. Tapi banyak yang tidak begitu peduli akan hal itu. Banyakkan dari kita tuh hanya bisa anak muda zaman sekarang. Cuma begitu doang. Tapi gak bisa mencontohkan. Kayak begitu. Anak zaman sekarang kayak gitu ya. Tapi orang tuanya gak bisa mencontohkan. Ya, tapi giliran politik, Masya Allah, langsung turun jalan. Jihad versi teman-teman ya. Itu diantara faedahnya. Dan juga diantara faedahnya adalah tidak akan bisa orang-orang kafir memutarkan semua muslim. Itu pasti, tidak akan bisa, semuanya tidak bisa. pasti akan selalu ada Thaifah Mansurah yang tidak akan terfitnah dengan godaan mereka dan seruan mereka atau kelicikan mereka dan trik-trik mereka untuk menyeret kaum muslimin jauh dari syariat Islam. Ayat ini, ikhwan sekalian, akhwat rahimakumullah wa rahimakumullah, ayat ini kalau dicerminkan di era sekarang itu sangat cocok insyaallah dan untuk seterusnya sangat cocok sekarang. Ya, kita sekarang dalam keadaan apa? Kondisi zaman apa? Zaman fitnah itu saja. Karena mendekati hari akhir, ya. Karena mendekati hari akhir. Dari kaum muslimin sedang dalam kondisi dipermainkan oleh pihak-pihak bayangan yang besar, raksasa dan tidak bisa melihat, kita tidak bisa melihat langsung. Mereka menasihati dari kalangan jin dan manusia. Kaum muslimin dipermainkan karena apa? Karena kelemahan imannya. Kelemahan iman keumuman kaum muslimin, walaupun mereka mengklaim mereka adalah orang-orang paling cemburu terhadap Al-Quran. Tetapi kecemburuan terhadap Al-Quran itu baru terrealisir dengan benar ketika berusaha mempelajari dengan baik dan mengamalkannya. Adapun ketika seseorang mempelajari pun malas, mengamalkannya bor-bor, belajar aja enggak, gimana mau amalkan. Kemudian sekali Al-Quran dihina, kemudian terpanjang cemburunya, maka perlu dipertanyakan kecemburuan model apa kayak gini. Ya. Ibarat ya, dan wa'illahi ma'fula'ala. Anda punya istri misalnya, tidak pernah diurus. Biasanya enggak mau istri pertama lagi, istri ketiga, istri keempat. Istri pertama ini mahal katanya, karena capek mungkin waktu ini. Nah, istri ketiga dan keempat ini kasus juga di beberapa tempat. Pria-pria enggak, di pengajian juga, Masya Allah. Allah berikan keluasan harta gitu kan. Kemudian Allah permudah juga dia untuk mendapatkan yang second, the third, dan the fourth. Gitu. Nah, kemudian yang keempat ini menjadi korban. Ya, istri paling mudanya. Hingga diurus. Sampai punya anak. Anak yang kan anak kahir. Udah dia apa-apa. Udah diurus, udah gak pernah dikunjungi, gak pernah ditengok. Dia telepon sama istrinya itu, wah, di Jawa atau nah, pokoknya dia urus tiga istri pertamanya, yang istri keempat gak mau diurus. Tapi ini berarti peduli atau enggak, cinta apa enggak, cemburu apa enggak, enggak. Tapi suatu ketiga, ya, istri yang keempat tersebut ada pria menikahinya tiba-tiba. Langsung marah dia. Tiba-tiba batal kamu. Kamu ngapain nikahin istri saya? Nah, istri yang jawab, selama 5 tahun saya gak pernah kamu nakal-nakal. Gak pernah kamu kontak, saya minta cerai aja. Kamu gak pernah aku dan seterusnya. Gak pernah kita ngomong-ngomong. Sekarang dia, saya dikehemu orang, kamu marah. Gimana rasanya? Benar ini cemburu benar gak nih? Enggak. Begitu juga kalau misalnya kita mau cemburu sama Al-Quran. Pelajari, amalkan. Maka ketika Al-Quran dinistakan, di situ itu kecemburuan yang sahih. Bukan kecemburuan yang sumbu pendek. Kalau misalnya gak pernah dibahas, gak pernah diamalkan, tiba-tiba perlu marah, itu gak lama marahnya. Dan mungkin marah itu juga ada motif lainnya. Ya, ada motif lain, mungkin motif politik, atau mungkin motif sakit hati, atau motif apa, atau rasis, atau apa, dan seterusnya. Nah, kecemburuan yang benar itu harus ditata juga terhadap Al-Quran, bukan sekadar euforia cemburu kayak gitu aja. Sekarang kaum muslimin banyak jumlahnya dari kata Nabi SAW seperti apa? Buta fisik. Itu seperti bumi di lautan. Ya semua Allah rahmati kita semua. Nah, kaum kufar mereka berusaha menggolok di kaum muslimin supaya terus terpantik, tercebur dan mereka kritik, mereka suka marah-marah, musi. Akhirnya marah terus, marah. Keluarlah, ketika orang marah emosi, keluar dari syariat Islam. Keluar dari syariat Islam. Maksudnya keluar dari aturan Islam. Gak peduli lah, yang penting saya marah, gitu. Kan banyak orang sekarang kayak gitu. Gak peduli. Saya turun ke jalan ini. Dimain-mainin itu. Tarahnya lagi turun lagi nanti. Nah, gak selesai, nunggu. Ternyata gak puas, turun lagi marah lagi. Nunggu lagi, gak puas, turun lagi. Kayak gitu terus kan. Itu sebenarnya permainan. Nah, jadi ibarat kalau misalnya ada api, ya, kemudian asapnya mengumpul. Yang kita lawan asap itu. Bukan apinya dimatikan. Bakal benar enggak? Enggak bakal. Karena sekarang ini yang terbergelar itu asapnya aja yang melawan gitu, asapnya aja. Apinya tuh ada lagi. Dan kita enggak menghadapkan apinya, melainkan asap yang kita lawan. Akhirnya seperti melawan ketiadaan. Kita dimain-mainkan oleh udara dan angin. Ya. Dimain-mainkan akhirnya. Nah, terus gimana cara melawan apinya? Apakah kita nyebut apinya supaya apinya padam? Ya kita yang mati. Kita enggak bisa melawan api besar kobaran yang dibangun begitu lama. Iya kan? Enggak bisa. Lalu cara gimana yang hanya bisa mematikan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah. Nah terus gimana dong caranya sih? Berarti gak berusaha dong? Enggak. Ibadah di zaman fitnah itu besar nilainya insya Allah. Justru di zaman seperti sekarang, justru yang benar manhajnya adalah harus kembali kepada syariat Islam. Maksudnya untuk melakukan diri kita dan keluarga kita, lingkungan kita. Kembali beribadah, dekatkan diri kepada Allah. Maka Allah akan mengubah itu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum. Negeri kita tidak akan berubah menjadi kebaikan kecuali kalian mengubah diri-diri kalian. Berarti di sini dengan adanya fitnah justru Allah tegur supaya yuk kita mulai dari diri kita. Orang kita. Justru kayak gitu benarnya. Mulai cari ilmu, ibadah yang baik, yang benar, dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mulai tenang tuh hatinya kayak gitu. Kenapa kalau misalnya kita lawan mereka, padahal mereka itu raksasa yang lebih besar kuantitas daripada kita yang capek, mereka yang mempermainkan kita. Akan selalu gitu, seterusnya. Dan udah berkali-kali terjadi. Dan bukan hanya di sini, di mana-mana negara terjadi. Ya. Berarti sekarang, tugas kita cari ilmu benar-benar. Baca Al-Quran, pahami baik-baik, keluarga juga masih banyak yang bobrok. Nah ini kenapa kok misalnya Jakarta negara apa tanah kita itu maksudnya DKI ini kenapa kok ditantangi oleh gubernur yang kafir terhadap Allah? Kenapa? Jawabannya dari hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Utsman, nama Abu Bakar Abdullah bin Utsman. Apa mas kasih yang di belakang bisa tolong kesini ya mas? Biar tolong biar nggak enggak. Nah itu bisa biar agak merata tolong. Hadis riwayat Abu Bakar bin hadis riwayat Abdullah bin Utsman itu Allah Taala Alaihi yang diriwayatkan oleh banyak dari para ahli hadis dalam kitab-kitab itu mereka di antara Imam Ahmad kemudian juga Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan seterusnya. Suatu ketiga, Abu Bakar naik mimbar. Kemudian berkhutbah dan berkata kepada sahabat segera bertahmid dan juga memuji Allah. Ayuhan nas, innakum taqra'una ya ayuhal ladzina amanu 'alaikum anfusakum. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian. Ya. La yadhurrukum man dhalla idza tadaytum. Tidak akan memberikan kalian mudarat orang yang sesat jika kalian telah mendapatkan hidayah. Paham maksudnya? Kalau kalian telah menapaki manhaj yang benar, orang yang sesat tidak akan memberikan mudarat bagi kalian. Kenapa? Kalau orang-orang yang pada ngaji benar, cemburu terhadap Al-Quran, gak bakal mereka berani untuk kita. Tapi kenapa mereka berani kita? Karena mereka tahu kelemahan kita. Dan kita malah fokus di mereka. Padahal kita juga gak tahu siapa mereka dibayang-bayang. Dipermainkan ya? Paham gak komentarnya? Kaum muslimin itu banyak pakai emosi semua. Ya? Kayak melawan orang kafir di balik ini. Ya? Marah mereka semua nih. Nah, orang kafir itu udah membangun kerajaannya sejak lama. Ketika kita masih tidur lelap. Nah, sekarang baru kita dibangunkan. Ya. Dibangunkan, pas bangun udah marah kita. Gak tau apa-apa marah. Kan? Karena melihat penampakan yang kita gak suka. Gitu. Nah, mereka ini sudah mempelajari kelemahan kaum muslimin. Ya, sudah mempelajari kelemahan kita. Kemudian kita marah, kaum muslimin ini. Marah terus fokus untuk menghajar orang-orang kafir ini yang kita gak tahu siapa aja semuanya. Kita mau menghajar mereka, fokus di mereka. Tapi kita gak sadar bahwasanya kita sendiri pincang. Banyak kelemahan. Dan mereka tahu kelemahan kita. Berarti kita akan dimain-mainin. Dimain-mainin. Ibarat misalnya itu merugikan orang. Ya? Dan anda pernah mengalami juga. Dan belajar dari sini juga. Antum merugi orang. Dia keserupan. Ya. Antum pakai semua jurus. Pakai semua jurus. Apapun jurusnya itu. Dinamakan apapun jurusnya itu. Ya. Bacaan, jurusan, pokoknya apa gitu. Mau pakai yang tulis, potong, apa lagi itu. Ya. Bisa melihat gak kita jin itu? Gak bisa. Tapi jin itu bisa mempelajari kita nggak? Iya. Kita merugikan jin itu mempelajari dia pelajari di mana. Kita fokusnya di apa? Bukan fokusnya ke orang itu yang ya, manusia itu kita bilang manusia dengan ya akhirnya tuh bertawih lebih belajar lagi biar siapa nggak boleh tuh pikir pakai kita harus belajar dari kebaikan kita jaga harusnya kan gitu. Kita nggak fokus di jin. Jadi dia anak perhalan gini, kita fokus di jin. Lama-lama itu fokus terus berhari-hari, mungkin sampai bisa bertahun-tahun. Gak habis-habis itu, gak habis-habis. Tapi jinnya malah apa? Malah kemudian jinnya mengirim tentaranya jin untuk menggoda kita juga. Akhirnya kita tahu. Gara-gara apa? Gara-gara kita gak kembali ke ajaran yang benar yaitu akidahnya benar yang dulu. Jadi kuncinya kalau dalam rupiah itu akidahnya benar yang dulu. Benerin akidah pasien, benerin sebentar, ajarin bimbing baik-baik. Gak usah ngomongin jin lagi misalnya, biarin aja dia kayak gitu, biarin. Biarin aja dia, kok emang tugas dia gitu. Ya. Nah, nanti udah, lama-lama gak bisa itu jinnya terbentengi dengan sendirinya. Apa maksudnya? Manusia terbentengi dengan sendirinya, dengan isi Allah Ta'ala. Ya. Tapi kalau kita fokus di syaitannya, di jinnya, kita tanya semua detail tentang jinnya, ukuran berapa, macamnya apa, warnanya apa, tempatnya di mana, anaknya siapa aja, suaminya punya nggak, masih bujang atau duda atau di mana, capek nggak capek, makan habis malah dipermainin nggak, ya itu seperti itu juga di kaum muslimin. Karena misalnya kita fokusnya di menghancurkan orang-orang kafir itu, padahal diri kita nggak diperbaikin, nggak bakal bisa menang yakin. Coba aja, ya udah dicoba memang. Tapi nggak ngambil pelajaran, nggak ngambil pelajaran. Kaum kufar itu mereka akan takut berita orang-orang muslim itu tidak hanya boleh pakai peci doang, karena orang kafir pun bisa pakai peci. Iya, bahkan lebih karismatik daripada sebagian dari kiai dan disalamin dan punya duit pula, kiai nggak punya duit. Nah, itu bedanya. Nah, kita kalah itu dari segi nggak cukup, ini nggak cukup, ini nggak cukup. Sarung nggak cukup. Yang bisa cukup ya, isinya tuh ada nggak? Orang kafir tahu sekarang orang muslimin udah nggak ada isinya banyak. Mudah diombang-ambingkan tuh. Bingung. Bahkan yang ngaji pun kadang-kadang bingung. Gara-gara apa? Gara-gara apa kok bisa bingung? Kenapa bingung? Hah? Gara-gara sumbat, kan? Iya, gara-gara syubhat, kena syubhat gitu kan. Karena jelas kalau misalnya kita minta sama Allah jalan yang siratul mustaqim, Allah akan tampakkan benar-benar insya Allah dengan kita mana yang manhaj yang lebih menenangkan, manhaj yang siratul mustaqim lurus. Antum bakal tenang nyari ilmu, keluarga dengerin, Sekarang coba lihat tadi kan ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Jaga diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Orang yang sesat itu tidak akan memberikan mudharat buat kalian kalau kalian sudah mendapatkan ketenangan hidayah. Itu dapat hidayah insyaallah kita belajar gini-gini tenang enggak? Tenang. Urusin keluarga tenang enggak? Tenang. Terus wah aku enggak cinta sama Al-Qur'an. Tahu dari mana? Kita tiap hari ngaji Al-Qur'an. Justru yang aneh ini orang-orang yang enggak ngaji, enggak tahu Al-Qur'an, bacaan enggak benar, tapi turun ke jalannya mau. Terus habis itu kayaknya selesai turun ke jalan, habis itu enggak mau lagi baca Al-Qur'an semua. Kan ini fitnah benar. Nah, ini yang benar track-nya harus yang benar. Kita mulai dari diri kita ini sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mereka insyaallah orang-orang kafir ini kalau kita menciptakan agama yang bagus, lingkungan yang benar, gak bakal berani orang kafir Allah. Gak bakal berani. Bahkan mungkin melihat kita dari kejauhan bertakut duluan. Iya, bertakut duluan. Insyaallah seperti itu. Bukan karena kita punya cincin banyak, bukan. Tapi karena itulah ilmu dan amal itu membuat orang itu beribu, insyaallah. Jadi sahabat kayak gitu mereka berilmu dan beramal sehingga berilmu, alhamdulillah. Kemudian cobalah kita mau menurunkan dan menumbangkan sesuatu yang besar dan raksasa dengan skala yang sangat masif besar. Tapi coba kita sendiri lihat diri kita. Misalnya mau Jumatan ya, pada Jumatan kan ya? Pertanyaannya Jumatan misalnya ya. Jumatannya di masjid-masjid yang kampung lah, masjid biasa ya. Biasanya kan ada berapa anak muda itu di luar ya. Ada yang merokok gitu, ngopi ya. Dia mau makan apa, kayak ngobrol riba ya, dengerin lagu, pakai HP, chatting, pokoknya semua yang dapat dari dosa ada di situ. Kan? Padahal udah siap-siap tuh tanda ikhtiar. Dan di kita nih, berani gak kita nyalami mereka? Assalamualaikum, masuk yuk. Itu dong, berani gak? Belum tentu enggak. Ya kan? Itu aja bisa, gimana ngalahin itu gitu kan? Paling sama-sama muslim. Gitu aja gak bisa, gak berani gitu aja. Kita coba aja. Ada anak kecil ngomong jorok. Harus ngomong jorok. Kita cuma bisa stop dong. Padahal itu ada akun iman kata Rasulullah. Cuma bisa di hati doang. Itu lalu selama-lamanya iman. Paling anak kecil tuh. Ini kita pakai karet kita gini, plak gitu dia nangis tuh anak. Ini gak berani kita sesuatu. Kebayangin, lemahnya iman kita tuh. Padahal kita udah ngaji loh. Atau padahal kita udah di depan orang bikin pengajian, belum tentu kita berani. Kebayangin. Iya. Padahal anak kita lebih muda dari kita. Cuma kita omongin doang, gitu doang. Gak berani, berarti memang kita tuh masih lemah. Kayak gini, mau ngalahin orang-orang kafir, belum bisa. Mau jihad, belum bisa kayak gini. Kenapa yang secuil gini aja gak berani? Coba, itu dulu coba. Dan juga teman-teman yang mungkin perlu ke jalan. Jangan cuma pas rame doang. Mau amal-amal main muka. Cuma di kesehariannya, lingkungan masing-masing. Ada bahkan pakai baju koko gak berani. Karena apa? Gak enak lah. Malu saya mah. Malu apa? Saya mah bukan apa-apa. Saya banyak dosa. Kalau pakai baju ini di belakang hari ini semua. Ini syaitan ini. Apa ketua itu syaitan? Bukan orang yang syaitan, tapi bisikan syaitan. Kadang-kadang kita gitu tuh. Kadang-kadang mau ngaji rutin apa? Mau ngaji rutin apa? Saya mah gak bisa apa-apa. Gak bisa. Gak usah ngaji rutin lah. Ngaji yang main-main biasa aja lah. Itu juga godaan syaitan. Jadi pikiran habis dari syaitan di pikiran kita membuat kita enggak bisa amal dan murka. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Abu Bakar itu tadi, Abu Bakar mengatakan ayat itu kemudian berkata, "Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innan nasa idza ra'aw al-munkar falam yughayyiruhu aw syaka an ya'ummahum Allahul 'iqab." Sesungguhnya manusia kita nih, kalau melihat kemungkaran, kemudian tidak berusaha mengubah kemungkaran itu, maka hampir-hampir saja itu umum hukuman dari Allah. Sekarang hukuman dari Allah buat Jakarta bukan musibah, topan di mana bukan, tapi musibah dikandangi orang kafir dan segi politik, ekonomi dan seterusnya. Iya, antum datang ke pasar grosir bukan orang Indonesia juga. Maksudnya orang-orang yang bukan orang Islam, rata-rata yang menguasai. Antum ke pasar komputer dan seterusnya bukan orang Islam yang menguasai ekonomi dan menguasai barang. Dia kembali hukuman besar ini. Dan bisa jadi hukuman ini lebih buruk daripada hukuman di desa-desa banjir atau apa. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya masif untuk kita semua. Kenapa? Karena kita di lingkungan aja nggak bisa berjaya. Sekarang ada orang yang pengen supaya presiden berubah, pemerintah harus berubah, turunkan gitu. Tapi kemudian dalam sekar kecamatan aja kalimatnya nggak bisa didengar. Bentar, kalau kita melihat kelurahan, bentar bukan kelurahan, RT, RW, pun enggak, tetanggaan, enggak ada yang mau dengar dia. Istri sendiri, tahu, lu aja kayak gitu orangnya ngapain mau dengerin lu gitu. Tuh, di sini nih, makanya orang ibda binafsik, mulai dari diri dulu, nanti kemudian istri, kemudian anak, kemudian tetangga akan tercermin, lingkungan tercermin. Orang-orang sedang itu merindukan orang-orang yang soleh, yang mengamalkan ibunya. Beneran, karena orang-orang itu tahu siapa nih orang benar berilmu yang ada ilmunya dan ada amalannya. Banyak dari imam masjid, jemaah masjid, dia rutin jemaah, tapi nggak ada ruh berilmunya mereka, nggak ada ruh amal mereka. Tapi beda dengan orang yang mengamalkan ilmunya. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kekhususan padanya di tengah umat. Maka oleh karena itu sekarang perbanyak di sini, perbanyak kajian mana-mana, tapi yang benar kajian, yang benar ngaji. Dan kemudian setelah pulang ngaji, amalkan ilmunya yang nanti antum pakai gini, pakai bagus, ya. Jalan ke masjid aja itu bisa menjadi dakwah bagi banyak orang yang melihat. Beneran? Datang ke masjid, baca doa, jalan ke masjid, apa doanya? Allahumma ja'alni qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Allahumma ja'alni nura, wa ja'alni nura. Baca doanya itu zikirlah. Ya, tapi kalau bisa ada orang yang apa? Ya. Nah, atau ajak gitu. Itu nur, itu cahaya itu. Orang-orang akan melihat. Jangan kira orang-orang ketika antum assalamualaikum, bapak muslim, apa sih kamu salam-salam, apa lagi, itu enggak ada. Jawab mereka dan pasti mereka senyum, yakin, coba. Beneran, coba kayak gitu kita. Satu aja tuh amalan kayak gitu dulu. Itu jangan kira enggak berbekas. Itu berbekas itu nanti insya Allah. Di hati mereka berbekas. Ya orang ini bagus nih, walaupun saya enggak sholat, diajak. Ya, gimana saya sholat? Ya, mungkin bapak dirangkul sama dia. Terus besoknya dia melihat lagi kita sholat. Kayak gitu, lama-lama dia akan tertanam ya dia. Oh dia tuh suka sholat. Ya bukan berarti kita pengen diakuin kita aneh, bukan. Tapi lama-lama dia akan, ketika nanti tiba-tiba mungkin Allah uji dengan musibah, baru kemudian siapa yang kira-kira saya mau curhat itu. Mas itu kayak sering sholat kepada Allah, tapi coba saya lakukan. Terus curhat, nangis-nangis. Lama-lama ujungnya kita dulu. Dan ketika itu mulai membangun masyarakat dari situ tuh. Jalan itu tersebar di sini kan, nggak ada yang satu atap kan, tersebar di mana-mana kan. Coba kayak gitu. Itu ya, itu mengapa para sadidah, mengapa para ulama di zaman fitnah mekatkan diri kepada tali Allah kemudian cari ilmu sedang benar-benar. Kenapa? Karena bisa dimulai membangun ini dari diri kita, kemudian keluarga, kemudian masyarakat insya Allah. Kalau untuk skala besar dari pemerintahan itu Allah Ta'ala yang tugasnya, kita cuma apa? Tugasnya adalah orang yang bisa diwasilah untuk sampai ke sana, nasihati. Tugas kita orang awam apa? Apa tugasnya buat pemimpin kita? Bukanlah sedoakan, tidak usah maksa. Karena kalau misalnya kita bongkar, kalau kaum muslimin di maju sekali di sini, maksadatnya lebih besar, dia maksadatnya lebih besar. Apa yang buat anak-anak muda, ya. Buat anak-anak muda terutama. Anak kulihat tadi kata Nabi SAW, kalau kita nggak bisa amal-amal yang munkar, padahal kita jelas kemungkaran, dan kita bisa mengubahnya, minimal kita omongin itu munkar, itu nanti ikutnya dari Allah Ta'ala bisa juga kena kita, bukan kena dia doang. Ya, maka coba, yuk kita bangun. Idza ra'aitum المنكر فليغير إذا رأى منكم منكرا فليغيره بيده. Jika seorang dari kalian melihat kemungkaran, maka coba dengan tangan. Kemungkaran di sini, kemungkaran yang di depan mata kita lihat. Ya. Kemudian yang bisa kita cegah, coba pakai tangan. Paling lantas sedih kalau nggak bisa, bisa nih, pakai lidah kalau bisa. Ya, bilang, omongin dengan baik-baik. Paling lantas sedih kalau misalnya nggak bisa, tapi kok lebih? Dengan kalau pun jadi wadah, jika ampun iman, dan itu adalah lemahnya iman lebih lemah lagi kalau misalnya kita lihat anak kecil yang melakukan kemungkaran, kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali membasuh dada. Anak zaman sekarang, ya itu juga dari zaman sekarang kayak gitu juga misalnya, membasuh dada doang misalnya. Ya kan, tapi pas di podium, buat menyemak, mau berubah. Kita harus tanamkan syariat Islam. Kita harus memerangi kezaliman. Tapi ada anak kecil nyanyi Peter Pan, astagfirullahaladzim, anak teman sekarang udah nyanyi pacaran dan seterusnya. Kenapa gak diomongin ke anak ini? Kok beda banget gitu? Apa karena di khutbah dibayar? Dan anak ini gak dibayar? Gitu kan? Ya, coba ditanamkan lagi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulai yahbitu a'maluhum fid dunya wal akhirah." Saya secara kita sebut pertanyaan. Baik. Kalau tadi minggu, kalau ada yang mau nanya silakan dikata saja. Orang yang tadi minggu mandi ini, bayamut bahwa kafirun bahwa dari kafir tidak mampu dijelas. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Orang kalau misalnya dia murtad, menjadi kafir. Nah, para ulama fikih mereka berselisih pendapat mengenai apakah orang yang murtad itu harus diminta taubatnya atau tidak, atau langsung aja dibunuh oleh Ibnul Amri. Itu perselisihan pendapat di antara ulama. Ya. Tapi wallahu alam yang lebih mendekati rahmat adalah diminta taubat dulu, minta masuk Islam. Ada orang murtad tadi Islam, asal hukumnya ini kafir, kemudian harus dibunuh. Diminta taubat dulu, diberi jangka waktu mungkin 3 hari, ada yang mengatakan sampai sebulan. Ada kuliah di biar mustahid atau hakim yang menetapkan berapa jangka waktu penangguhannya. Kalau dia bertaubat memiliki Islam, maka alhamdulillah. Kalau dia tidak bertaubat dan tetap berkekeh dengan agama kafirnya, maka udahlah beri diwajibkan untuk mengeksekusi dia sampai mati, mati dengan dia ditebas saja layarnya langsung. Ya, ini orang seperti ini sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Wallahi ashabun nar, di akhirat nanti dia akan menjadi penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, kekal di dalam akhirat. Al-faidah, kita menuju ke faidah ayat ini. Kalau untuk pertemuan kali ini kita faedahnya nomor 3 dan 4 ya insyaallah. Jadi yang mau nanya silakan di kertas saja ya. Ya, terdengar ya. Dan juga yang ketiga dan keempat, al-kashfu an nafsiyatil kafirin. Al-kashfu an nafsiyatil kafirin. Membongkar, kasf itu menyingkap, membongkar. An nafsiyatul kafirin, membongkar akan moralitas kejiwaan orang-orang kafirin. Sebagian orang kafir itu tersinggung ketika dirinya disebut kafir. Ya untuk kita jawab, siapa suruh jadi kafir? Masuk Islam. Asli dari kafir makna kufur itu adalah apa itu? As-satr wa tartir, menutup ya. Makanya dalam bahasa Inggris itu ada cover. Again, cover itu untuk menutup. Jadi setiap kita itu ada kekufuran. Ada cover ya maksudnya, kufur. Juga misalnya dalam bahasa Inggris ada recovery. Recovery itu artinya apa? Sembuh dari penyakit. Dan itu penyakitnya. Membongkar moralitas orang-orang yang tertutup akan keimanan. Apa? Gimana nafsi yang mereka? Moralitas dalam hati mereka itu gimana? Wah iya azmuhum adda'im ala qitalil muslimina ila an yarudduhum anil islami wa yukhrijuhum minhu. Yaitu wahia azmuhum, dan nafsiyahnya orang kafir tersebut adalah azamnya mereka. Azam itu kemauan, kemauan mengkeras. Katakanlah ta'ala fa'idha azamta fatawakkal, fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Dan jika kalian sudah berazam, maka jangan segera lakukan, tapi tawakkallah kepada Allah. Ya. Kalau misalnya itu berazam untuk menghafal Al-Quran, maka tawakkallah kepada Allah. Azam mereka, kemauan keras mereka yang daim, daim itu yang terus ada. Ala qitalil muslimin, untuk selalu melakukan qital. Qital artinya apa? Qital memerangi, memerangi orang-orang muslimin. Baik, di sini yang diperangi coba orang-orang muslimin yang mana? Orang-orang muslimin yang teguh, yang benar-benar Islam bagus. Orang-orang muslimin yang liberal itu enggak diperangi, malah dijadikan teman setia. Ila an yarudduhum anil Islam, sampai mereka berhasil memurtadkan mereka dari Islam, yaitu sampai orang-orang Islam itu murtad. Ila an yarudduhum anil Islam, sampai orang-orang kafir itu mengembalikan mereka dari Islam menuju ke kafiran, yaitu memurtadkan orang Islam. Wa yukhrijuhum minhu, dan mengeluarkan mereka darinya, dari Islam. Tentu Islam yang dimaksud ini adalah Islam dengan manhaj yang sahih. Baik, yang keempat, terakhir insyaAllah. Ar-riddatu muhbitatun lil'amal. Ar-riddatu muhbitatun lil'amal. Riddah, kemurtadan, itu muhbitah, menghapus amalan. Alhamdulillah. Gimana kalau misalnya seorang murtad tanpa sadar? Seorang murtad tanpa sadar, dia tanpa sadar amalannya kosong, tinggal dosa kekafiran. Alhamdulillah. Fa'in tabal murtaddu, jika orang murtad itu bertaubat, yastaqbilul amalu min jadid, maka hitungan amalnya kembali dari nol. Ini yang diambil pendapat ini oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazari. Tapi sebagian ulama tidak seragam dengan pendapat ini. Ya. Wa in mata qabla at-taubati, tapi jika ia mati sebelum bertaubat, yaitu dia mati dalam keadaan kafir, bahwa min ahli nar, maka ia termasuk penghuni neraka, al-khalidina fiha, yang akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Okay. Baru jam 10.15 ya, Masya Allah. Biasanya kita berpanjang. Ada pertanyaan, Masya Allah? Bisa pada awal. Thank you. Seorang dikatakan soleh. Soleh ini sifat umum, ya, untuk orang yang berilmu, beramal dan seterusnya. Jadi timbangannya adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dan dia menerapkan Al-Qur'an as-Sunnah, itu soleh. Itu yang disebut soleh. Soleh itu tidak cukup dengan akhlak mulia saja, tetapi soleh itu harus dengan akidah yang benar dari di jiwanya juga akidah yang benar. Juga tidak cukup dengan akidah yang benar, melainkan tata cara ibadahnya juga benar. Jadi soleh itu mencakup semuanya. Ya. Jadi untuk disebut sebagai soleh itu ya sulit jalannya, karena derajat kesolehan itu setelah derajat kenabian. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, ketika ditanya ayunasi asyadu balaan, siapakah manusia yang paling keras ujiannya? Nabi kata Nabi Al-Anbiya, ya kan? Al-Anbiya itu paling keras ujiannya. Summa, nah, kemudian derajat berikutnya as-salihun. Kemudian yang orang-orang saleh. Orang-orang saleh ini adalah orang-orang yang siddiqin, salihin. Jadi sama sebenarnya masih siddiqin juga. Orang-orang saleh yang berilmu, beramal, itu makin besar balasnya ujiannya. Juga sebagaimana di surat Al-Jin kata karangan jin, wa anna minna as-salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qilada. Dan bahwasanya di antara kita ada yang saleh. Jadi itu kita memang ada jin yang saleh. Nah, jin yang saleh ini kita tahu. Ada gak jin itu nabi? Gak ada. Paling alimnya jin itu soleh. Bukan namanya soleh, gak tau namanya siapa ya. Mungkin Sahal atau siapa. Tapi soleh itu level tertinggi. Begitu juga manusia. Setelah nabi, orang-orang soleh. Para sahabat, salah satu soleh. Gitu kan? Wa anna minna dzalik. Dan sisanya bukan soleh. Baik yang muslim tapi toleh. Toleh itu pasif gitu loh. Bandel, nakal, atau yang kafir yang pasti buat soleh. Ya, soleh itu adalah orang yang beriman pastinya, beramal soleh, dan juga tidak berdamah dia, dan juga orang sabar. Di surat Al-Asr itu yang disebut dengan soleh. Lagi kata para majid kunna tarawiqa qirada. Kami pun memiliki tarekat-tarekat, bukan tarekatnya sufi, maksudnya tarekat di sini. Golongan-golongan pun punya, dan juga ada karangan syiah di sana. Ya. Cuma orang belum tanya kalau yang modern ini karangan kayak misalnya ada tak? Ini misalnya ada nggak tahu? Nggak tahu. Tapi pasti di sana sama dengan manusia ada golongan-golongan jahmiyah, golongan-golongan seperti itu ada. Makanya dalam Pak Ibn Ahmad Syekh Masalah sebagai yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Kathir untuk menafsirkan ayat ini, suatu ketika Ahmad kalau masalahnya ada lupa, ada seorang jin meminta makan. Seorang jin meminta makan, kemudian kami pun naruh rus itu nasi. Nah, kemudian kami pun melihat nasinya itu terbang. Melayang, apa namanya? Ini tafsir mutakhir. Melayang nasinya. Jadi seperti ada yang nandungin gitu, bahasa Jawa ditandung. Terus bisu hilang. baik kayak misalnya ini jin gitu lagi makan gitu loh, hilang gitu lah gitu. Ya, terus kami tanya, siapa di antara kalian golongan jin yang paling buruk? Maka dia jawab, Rabi Bo. Paling buruk Rabi Bo Taruh itu Syiah. Itu yang paling buruknya orang, seburuk-buruknya jin. Di kala itu, mungkin sekarang saya gak tahu, saya belum pernah tanya kepada mereka. Mungkin kalau ada yang kalian yang ditanya ini, tanya. Kalau dia tahu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kata murtad itu hanya terbatas orang yang mengikrarkan keluar dari Islam dan masuk ke dalam agama lain. Enggak terbatas itu. Apakah orang yang tidak peduli dengan Islam itu bisa dikatakan kufur? Oh, ini enggak bisa dimutlakkan begitu. Tidak peduli akan Islam itu ada beragam macam gambaran. Yang bisa dimutlakkan begitu. Minimal orang yang tidak peduli dengan Islam itu bisa dikatakan dia hilang kecemburuannya dan mungkin fasik karena banyak dosa. Tapi enggak langsung serta-merta dibilang kufur. Orang murtad itu kadang ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ada orang yang bilang dia di dunia dihukum Islam oleh seluruh kaum muslimin dan semua orang bilang dia Islam. Tapi ternyata pas di akhirat Allah Subhanahu wa taala membuka aibnya. Wa husila ma fi sudur, ternyata di dalam kalbunya ada keyakinan yang syirik besar. Akhirnya dia dihukumi oleh Allah kamu kafir. Bisa jadi. Ya, bisa jadi kalau bilang. Jadi murtad itu tidak mesti bentuknya pengikraran akan keluar dari agama Islam. Sebagaimana di surat juga Taubah di surat Al-Qur'an di ayat Al-Qur'an ya, di antaranya ada yang beristihza dengan agama Allah, yaitu istihza mempermainkan atau mengolok-olok agama Allah, menjadikan hukum-hukum syar'i atau agama sebagai candaan, bahan candaan. Maka ketahuilah laqad kafartum, kalian telah kufur. Kemudian bisa juga orang-orang yang berpaham liberalisme mengatakan semua agama itu sama, itu sudah kufur, padahal itu kufur. Tapi untuk memfonis dia kafir di dunia, kita tidak bisa serta-merta kita yang beristihad itu melainkan kita ustaz-ustaz atau ulama kita untuk kita konsultasi ini dia kafir. Cuma sayangnya di sini tidak ada lembaga yang khusus mengkafirkan orang. Maksudnya maksudnya belajaran gitu. Yang bisa kita andalkan omongannya supaya kita tahu kan ini orang yang zindik kafir mana itu. Tapi keumuman orang-orang liberal, keumumannya kalau mereka benar-benar liberal, itu keumumannya itu bukan muslim, kafir, keumumannya. Cuma mentahinnya kita sulit, ya, karena belum ada tujuh diri agama kita. Allah warah. Bagaimana? Bagaimana hukum bekerja di perusahaan orang yang perusahaan yang dipimpin orang kafir? Gak masalah. Tapi tidak ada larangan dalam berpakaian syar'i dan kemudian beribadah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah bermuamalah dengan orang kafir dan kalau bisa dakwahin. Nah ini siapa ini? Maka kepada Allah. Jadi kalau misalnya dia bosnya orang kafir dan tidak membuat syariat kita merejekkan atau terlanggar dalam hal tersebut dalam pekerjaan tersebut, maka tidak masalah insya Allah. Da'ala. Dan kalau bisa mana? Kita memperbagus pekerjaan. Ya insya Allah nanti orang laki-laki mungkin lihat ini bagus nih orang muslim ini. Takwa dia pakaian syar'i. Kalau laki-laki dia jenggotan tapi gak menyeramkan. Dia isbal, dia tidak isbal atau selama kayak gitu tapi bagus pekerjaannya. Itu menjaga misalnya itu gak awam juga ya. Juga misalnya berpakaian syar'i yang perempuan, pakai jilbab lebar atau yang memakai jadaran misalnya diperbolehkan. Karena pekerjaannya hanya di depan komputer, maka nggak masalah, bagus kan? Dan kinerja juga bagus, ya. Pakai, ya ada CCTV melihat dia bagus kinerjanya, bagus. Jadi nggak apa-apa, alhamdulillah. Nggak tahu siapa yang di sini, tapi masya Allah misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana korelasi antara kata zawala secara padahal diartikan sebagai jatuh dan dalam kaidah fikih dalam bab taharah kata zawala yang diartikan sebagai tulang? Ini tulang tulang ini paham atau apa? Al-Baqarah ayat 217. Oh ini nih, lahir di Bani Zalim. Enggak, oh ini hilang kali ya? Oh, hilang apa tulang ini? Hilang. Hilang. Bagus lagi nih, ikhwan atau apa ya, atau yang nulis siapa? Ya, ya kita sebagai hilang. Ya, dan dalam hal ini kata Zawada. Zawada berarti kan tidak henti-hentinya. Bagaimana kaidahnya? Bukan masalah kaidah di sini. Di sini masalah penerjemahan secara penafsiran. La yazalun. Dan memang ini bukan masalah kaidah, tetapi memang pemahaman secara bahasa. Kita punya kata mazalah. Mazalah itu diartikan kalau di Indonesia masih. Kalau secara harfiah artinya tidak jatuh. Arti masih tetap ya. Kan nanti tidak jatuh berarti tetap kan? Iya. Jadi istilah hal intinya itu sama dengan tetap saja. Gitu. Ini hanya masalah penafsiran dan pengungkapan bahasa saja sebagai pengertian terhadap kalimat la zala atau la zala. Ya, jadi tidak ada kaidah balaghah berkaitan dengan ini, tidak ada. Karena asal kata zala artinya adalah jatuh, hilang, ya kan? Kalau ditambah dengan ma atau la nafiyah artinya tidak. Berarti kan tidak jatuh, tidak hilang, tidak jatuh, dan tidak hilang berarti adanya eksis tetap. Berarti artinya tetap aja. Nah, diartikan oleh depan itu apa? Mereka tidak henti-hentinya. Tidak henti-hentinya sama dengan mereka masih saja, gitu kan? Ya, kalau itu berarti terjemahnya mereka masih saja memerangimu, gak masalah. Gitu, jadi ini tidak berkaitan dengan kaidah balaghah wallahu a'lam. Bagaimana hukum mengaji via audio atau video? Maksudnya? Mengaji Al-Quran atau mengaji kajian? Emang kenapa? Mengaji via audio atau video? Kalau misalnya anda haramkan, ya anda berarti telah melakukan banyak hal haram selama ini. Maka maksudnya dia mencari ilmu via audio atau video gitu. Hukumnya bagus. Ada gitu hukum syar'i hukumnya bagus. Hukumnya mustahab. Ya dia jualkan sesuai dengan konteks masing-masing. Apakah termasuk menuntut ilmu? Termasuk kita menuntut ilmu. Haruskah menuntut ilmu dengan cara mulazamah bersama ustaz? Tergantung. Mulazamah itu apa sih? Mulazamah itu antum ngekorin ustaznya. Iya. Kalau antum bukan jadi ekor, belum mulazamah artinya. Iya. Misalnya, karena juga gimana misalnya, antum ngaji rutin sama seseorang, sama seorang dai datang gitu tiap hari apa Ahad misalnya dia ada pengajian di situ terus tiap Ahad dari dulu 5 tahun naik pekanan setelah pengajian udah selesai dia pulang nah gitu terus ini belum disebut mulazamah benar-benar. Mulazamah itu waktu dekat sama dia ustadznya ya, kemudian itu sering nanya sering konsultasi ya gangguin dia di banyak waktu nah, mulazamah. Iya, itu mulazamah. Itu. Tapi kalau misalnya enggak, dia mau rutin, tapi enggak kenal, ustaznya enggak kenal dia. Tapi dia enggak apa-apa, saya muridnya pulang. Pas ditanya ustaznya, ustaz, aku punya murid namanya enggak? Enggak ada tapi kamu sana nama dia. Nah, ini bukan mulazamah. Ya. Seperti itu misalnya di sini, ini juga bukan mulazamah, ini ngaji rutin aja. Iya, ngaji rutin. Nah, kembali ke pertanyaan, karena tadi belum sampai jawabannya. Bagaimana hukum mengaji via audio dan video? Enggak masalah. Wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Terutama ibu rumah tangga ya. Yang punya anak 3, 4, 5, 6, 7, ya, itu susah. Buat pengajian, dibawa separuh susah. Bawa sini susah. Bawa dua anak aja udah ganggu orang-orang banyak susah. Gak enak gitu nanti wajib. Ya udah ngaji di rumah aja. Ini lebih baik Abdul. Tapi kan laki-laki enggak kalau laki-laki. Laki-laki yang rasanya mau capek nyari apa? Saya kayak gitu juga kalau laki-laki harus jangan berpatu pada audio dan video kenapa? Walaupun itu bagus, tapi di dalam kajian audio dan video tidak diajari ada majlis. Iya. Atau tetap kalau misalnya antum ngaji di lewat audio dengerin sambil naik motor. ya kan? Gak ada di sini lagi dia motor anak teman-teman. Gak berani ya, kita tuh bawa motor ke atas nanti pasti gak berani. Ya tau lagi kayak gini, kalau ngeliatin pusat lagi kayak gini, ada mobil. Ada di sini kayak gitu, aduh ya. Gak ada, Masya Allah. Gak ada. Iya. Dan ternyata adab seperti itu mempengaruhi maksudnya ilmu. Iya. Ada di sini lagi, misalnya kalau di video kan, Ustaz, yuk, keren banget, ngomong sama temennya. Yuk, ini kalau cakep ya. Beli apa? Aduh, suaranya itu hati aneh, ya Allah, nggak kuku, gitu kan? Terus habis itu, oh, Allah, ngomong kayak gitu. Ada nggak di sini teman-teman yang ngomong kayak gitu pas lagi anak majian ngomong kayak gitu? Ikhwan lagi yang ngomong, Masya Allah. Ada. Nggak bakal berani kayak gitu. Nah, itu ternyata hal seperti itu memberikan perbedaan yang sangat signifikan dalam masuknya maklumat berbagai atmosfer masjid. Dan ketika kita mencari ilmu di secara online atau video atau audio dengerin, malaikat rahmat belum tentu turun. Iya. Yeah. Tapi kalau misalnya di masjid bareng-bareng, mudah-mudahan Masya Allah. Tapi itu termasuk menuntut ilmu tetap. Dan memang ada banyak sekali menurut audio dan video. Karena pribadi banyak. Sangat banyak. Di jalanan juga sering dengerin. Kadang-kadang. Baik Ustaz, Indonesia juga sering dengerin. Alhamdulillah. Dan itu bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat. Daripada kita ngisi waktu dan yang lain, mendingan dengerin atau tonton video kajian Asatidah. Bagi yang belum bisa, bahasa Arab. Haruskan untuk ilmu wawancara munazamah bersama Ustaz. Kalau memang antum mau menajamkan diri sebagai thalibul ilm, maka minimal kalau sekarang di zaman yang sulit ini minimal rutinan, minimal kajian rutin. Nggak harus, karena capek kalau anak-anak juga malas ngeliat teman-teman terus itu beneran. Zaman sekarang itu kan kita nggak bisa fokus ngajar doang. Kita butuh cari naskah, kita butuh keluarga, kita butuh membimbing mungkin orang lingkungan kita butuh apa. Terlalu datang terus, kadang-kadang ya orang. Tapi biasanya kalau memang datangnya benar-benar niatnya sungguh-sungguh, kadang-kadang menurunkan hati sebenarnya. Ya. Tapi kalau itu yang jalan bersama sampai ke rumahnya, kan? Kemudian belajar, ya minta ilmu, bukan minta yang lainnya, minta duit atau minta apa enggak. Minta ilmu terus. Kalau nggak pengen tahu kaji kitab ini kaji bahasa 100 tahun bahasa Arab mulazam itu kader ya kader insyaallah mereka mengingatkan pemerintah dengan berdemo tanpa berdemo pun sebenarnya pemerintah sudah ingat insyaallah cuma memang Allah belum beri hidayah aja. Seperti kejadian Uhud di Suriah, Yaman dan Rohingya dengan mendatangi kedua besar mereka yang ada di Indonesia. Datangi bagi orang yang punya kemampuan dan kalimatnya bisa didengar. Tapi kalau awam jangan. Kenapa? Kesian mereka. Datangi, gak apa-apa. Datangi kedua besar, tapi datangi secara eksekutif dan elegan. Jangan secara jalanan. Cari orang yang mampu punya ikhtisal dan koneksi terhadap orang ini, kan? Pemimpin ini. Datangin, ngomongin, dia terima atau enggak itu urusan dia dan nanti kepada Allah urusannya. Selesai, itulah cara yang benar. Adapun kalau misalnya kita ingatkan para pemimpin kita di jalanan, ini mampu lebih besar. Walau hatta untuk bilangnya perkara syaratnya. Terserah. Tapi kalau syiraknya dia mau enggak, jujur aja mau berani besar dan terkesan dipermainkan kita ini. Ya, iya toh pak, ikhlas saja. Pasti kita senang bawa sendiri maksudnya. Yang enggak nyampe. Apa ini pertanyaan di luar pembahasan selama ini? Iya benar. Ini benar semua benar. Ada hadis yang menyatakan bahwa pintu surga dibukakan untuk seseorang yang mendapatkan nikmat kubur. Sahih. Jangankan orang yang mendapatkan nikmat kubur, orang yang baru wudu kemudian baca apa? Baru habis dulu. Ya. Nah, jadi dibukakan pintu surga untuk orang yang sedang mendapatkan nikmat kubur. Setelah dia berhasil apa? Menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Ya. Dalam hadis lain, roh syuhada kini berada dalam roh burung hijau yang terbang di surga kemanapun ia mau. Ini juga benar. Ini ada hadisnya semuanya. Namun dalam hadis yang lain juga dijelaskan bahwa pintu surga belum dibuka hingga Rasulullah SAW mengetuknya. Ini juga benar. Bagaimana mengkompromikan ini semua? Bagaimana memahami hadis di atas di sini? Anda pribadi belum bisa melakukan, belum bisa berkata apa-apa. Tapi hanya mengimani zahirnya saja. Dan itu tugas kita itu maksudnya. Perlu bayan dan penjelasan dari ulama. Sekalipun misalnya kita nggak ketemu penjelasan ulama untuk mengkompromikan semua hadis ini, sepertinya ada di syarat akidah fahamiyah kalau nggak salah. Untuk mengkompromikan ini. Tapi anda sudah lupa bangunan ini. Saking banyak yang kesalahan ya. Tapi ini kita imani semua. Karena ada dalilnya semua. Nah, dan kita tidak berdetail dalam mengkompromikan ini semua. Kenapa? Itulah masalah akidah. Dan masalah-masalah depan di akhirat. Itu kita tidak perlu mendetail terhadapnya. Termasuk masalah bidadari. Walaupun aku sangat pengen. Gak usah detail. Kecuali yang ada di hadis dan sudah cukup di situ, nggak usah ditafsirkan dengan macam-macam. Ya nanti apa? Kelihatan ada air pas lagi minum saking beningnya, mungkin ada perutnya nanti ada apa di perutnya juga. Nggak usah ditafsir. Begini ya, jadi apa ini apa ikhwan yang kata ini bisa kalau kita minimal memberikan kita maklumat akan hal-hal seperti ini. Tapi karena memang keterbatasan ilmuwan, maka saya tidak bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Apakah berjawab dengan mengajarkan ilmu itu wajib bagi setiap orang? Tidak hanya dengan itu metode dakwah. Metode dakwah itu tidak harus dengan format ta'lim. Terkadang, sebagaimana anda seringkali mengajar teman-teman beritahu bahwasanya teladan itu bisa menjadi sisi dakwah yang terbaik. Ya. Sebaik bagi dakwah itu teladan. Bukan sekadar di podium atau kajian seperti ini. Tapi memang kajian seperti ini sangat-sangat bermanfaat. Tapi masih individu hendaknya semua dari kita itu berdakwah dengan cara yang dia mampu. Kalau dia bisa mengumpulkan ikhwannya yang di majlis dia dan berbicara apa adanya di dalam kapasitas dirinya, maka ini baik sekali, bagus. Atau kalau dia memang secara retorika kurang bagus, ya suaranya juga kurang enak didengar, dia bisa berdakwah dengan akhlak, ya dengan suka sedekah, ya dengan bekerja yang baik, bekerja yang giat, menjaga amanah, suka senyum. Banyak potensi masing-masing dakwah itu ada di kita. Ya misalnya Mas Jordan, potensi dakwahnya di mana? Dari segi bahasa kurang bagus penyampaian, tapi dari segi senyum orang bisa luluh hati yang dari segi matu, dia bisa dakwah di situ. Ya. Kemudian Pak Darmalis rumah itu bisa dakwah dengan cara apa misalnya? Dengan cara saya ngobrol kurang bagus, senyum juga saya sendiri kadang nggak suka senyum sendiri misalnya. Tapi saya bisa memakai yang rapi bagus. Itu juga bisa bagian dari dakwah Islam insyaAllah. Jadi majal dakwah itu bukan hanya di masalah ta'lim saja melainkan di beragam macam lapisan sektor ya. Insyaallah bisa itu semua. Bagaimana dengan orang-orang yang kurang mahir mengajar? Apakah dengan mengamalkan ilmunya pada diri sendiri mencukupi? Tidak cukup. Kenapa? Karena pada asalnya kita mencari ilmu untuk diamalkan dan untuk disebarkan. Nah, penyebaran ilmu itu tidak hanya dengan cara lidah. Bisa dengan kita amalkan di depan manusia supaya orang mendapatkan contohnya. Ya kan? Apa hadis tentang man sanna sunnatan hasanatan? Barang siapa yang melakukan sebuah sunnah yang baik, maka ketika diikuti dia akan dapat pahalanya. Itu kan masalah infak juga. Nah, kita misalnya masalah sedekah, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalnya tetangga kita nih misalnya. Punya tetangga berapa? Banyak lah ya. Oh, banyak, tapi dari 10. Orang-orang yang antum pilih, yang kira-kira insyaallah cepat dapat hidayah. Atau mungkin antum yang antum pilih yang keras hatinya. coba aku kasih sesuatu buat dia, makanan kek, ya, atau wafer atau apa-apa gitu buat anaknya, atau mungkin kalau misalnya mau ketemu bapaknya langsung, serem, maka anak yang deketin, yang masih kecil, kalau yang muda-muda perempuan nanti ada apa-apanya, yang masih kecil, ini buat kamu nih, ya, kasih permen, nanti kan lapor ke bapaknya, pak, saya dikasih sama itu pak, ternyata dia agak jahat, oh. Mulai di situ, oh, dia agak jahat, dia ngasih adik, anak saya permen, itu kan remeh kesannya, tapi ternyata itu membekas. Dan memang orang-orang juga pernah melakukan itu dan membekas bagi sebagian dari orang, ya, ada itu ceritanya. Bagaimana orang lain mengajar, apakah ya, tidak cukup dengan mengamalkan saja tanpa dia mendakwahkan dengan cara yang dia mampu, Bapak. Bagaimana bila, Assalamualaikum. Bagaimana bila kita menasihati orang lain, sedangkan diri kita belum istiqomah dalam mengamalkannya? Apakah hal tersebut sama seperti orang yang berucap apa yang tidak diamalkannya? Ini tergantung. Paham gak pertanyaan ini? Paham? Kepada dia. Gimana kita nasihati orang? Tapi kita sendiri belum istiqomah dalam mengamalkan apa yang kita nasihati. Ini termasuk dalam ayat yang bermaksud ini dan bahwa yang tak pun malah terorong kebukaan. Jawabannya adalah tergantung dari suasana hati dia. Ketika dia menasihati pula, ya itu jangan dibahas. Karena di sini kadang-kadang saya suka dibahas itu. Ya kan? Kita nasihati dia misalnya. Jangan dibayarin. Kalau kita segera nasihati itu aja, maka ini masuk ke dalam ancaman ayat itu. Tapi kalau kita nasihatin orang jangan riba ya, dalam hati kita, kalau saya juga suka riba, soalnya saya berusaha untuk tidak riba juga. Maka ini gak masalah. Ya, gak masalah. Jadi, periksa hati lagi. Pahami pertanyaan ini, atau nambahin dengan contoh lain. Misalnya ada seseorang suka apa kira-kira? Misalnya ada seseorang suka apa segala yang riba, misalnya namimah, ya. Dekat-dekatnya itu sih ada susah nggak ngorek-ngorek namimah misalnya ada lomba, ya. Nasihat ini ya misalnya perempuan yang suka sampai ke namimah itu perempuan karena kalau udah ngumpul tuh suka ngomongin orang dan ngomongin lomba. Nah ini kan mungkin perempuan yang tanya ya. Kita nasihati mereka pas lagi majlis, lagi seru-serunya, paling dibahin dan paling lomba, kita nasihati mereka. Gimana Pak Perempuan ngomong akhir apa? Ukti gitu. Ukti. Ya ukti. Emang kayak gitu ya Perempuan ya? Gimana sih? Guys! Hei teman-teman sekalian gitu. Gimana cara berperang nyambung bisa ke mereka? Teman-teman, gak usah kayak gitu, nasihati gini. Padahal dia sendiri, di majelis lain dia melakukan hal serupa. Tapi dia pengen, ya Allah, saya juga. Jadi gini, gak enaknya majelis ghibah ya. Ya dia pernah berkecimpung di majelis lain sering tentang ghibahin orang. Dan ketika dia menonton orang lagi ghibahin, dia ramai kali. Jadi sekali terhadap majelis ghibah. Akhirnya dia menasihati, ya akhwat, kamu jangan ghibahin pulang. Atau pulangan. Ya, dia sambil mengingkari perbuatan dia waktu itu. Yo ternyata gini gak enak ya Allah, saya pengen berhenti dari riba. Maka ini gak apa-apa. Orang pun besoknya terjerumus lagi ya, juga riba atau menamimah. Tapi minimal dia menasihati ya. Kan ditakutkan kalau dia diam aja dan memikir ah saya juga gitu kok, itu setan. Kayak itu setan. Dan itu sulit ya. Sulit. Seringkali kira-kira mau mengingatkan orang, ah saya juga gitu, ah saya juga dulu kayak gitu, wajar kan biarinnya. Nah itu kan setan tuh supaya nggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana dengan lafal yazalu di surat Hud ayat 118? Apakah sama dengan di ayat Al-Baqarah 217? Biar tepatnya supaya nggak salah ayat 118. Ini pertanyaannya bisa mengakhiri Allah Ta'ala berfirman la yazaluna makin awsya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Seandainya Allah Ta'ala walau sya'a Allah la ja'alan nasa ummatan wahidah, Seandainya Allah berkehendak, bisa aja Allah Ta'ala menjadikan manusia ini satu umat. Ingat ya waktu itu, karena nasi umat apa ini? Kajian tadi. Umat di sini bisa bermakna din, bisa bermakna nabi. Itu Nabi Adam AS. Sekiranya Rabbu berkehendak, bisa saja manusia ini satu agama semuanya. Ya, terus wala yazaluna mukhtalifun. Wow, di sini untuk menunjukkan i'tirad, yaitu sebaliknya. Tetapi tetap saja mereka di hadirat Allah mukhtalifun. Jadi la yazaluna ini sama dengan la yazaluna. Masih saja mereka sekarang mukhtalifun. Ya. Tapi Allah takdirkan tidak ada yang dihapuskan, tapi Allah takdirkan mereka tetap bersisi. Itu maksudnya dari surat Hud 118. Antum yang nanya. Eh, jazakallah atau jazakillahu khairan ya, pertanyaan seperti ini. Bagus. Wala yazaluna mukhtalifin, itu mereka tetap bersisi pendapat. Pertanyaan dalam kurung, tepatnya permintaan tutup kurung, ini tidak usah dibacakan di garis bawah, tidak usah dibacakan, ya udah tidak usah dibacakan. Selisihnya ada berapa orang? Bakunya mega bertawahi semua nyampe insya Allah ya bakunya mega. Kalau itu malaikat masih ada insyaAllah. Baik, ini doakan saudari kita ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang tuanya ya, menghalangi mungkin menghalangi dirinya dari jalan Allah. Allah akan menjadi seperti apa. Maka kita sama-sama minta kepada Allah Ta'ala ya, kita semua minta kepada Allah Ta'ala kepada Rabbul Arsyil Azim, kepada Al-Hakim Al-Khabir yang Maha Tahu, yang Maha Mendengar dan yang maha murah, al-latif, al-alim, yang maha lembut, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kedua orang tua, saudari kita ini, dan juga kepada semua orang tua dan orang tua kita yang masih hidup, dan semoga Allah rahmati semua orang tua kita yang telah wafat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada orang tua saudari ini, menuju kemenahan salam. Allah memudahkan urusan saudari kita ini dalam di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan, tapi jangan lupa atau ini apa seperti ini. Yang bukan berpuluh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Hurairah ibunya itu adalah seorang yang selalu menghina Nabi SAW ketika Abu Hurairah berhadapan dengannya. Maksudnya ketika di rumah ibunya selalu menjelek-jelekkan Nabi sampai Abu Hurairah sakit hati. Abu Hurairah sakit hati, Nabi yang dijelekkan oleh ibunya sendiri. Padahal Abu Hurairah ini termasuk yang paling betul menulis hadis. Itu bayangkan tuh, ada orang yang paling benar-benar rajin menulis hadis, tapi ibunya sendiri Allah yang diberi hidayah. Bahkan ibunya adalah yang termasuk yang paling benci kepada Nabi Muhammad SAW. Anaknya yang paling berbakti perang sebuah sahaja. Bayangkan. Lalu kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah supaya mendoakan ibunya supaya dapat hidayah. Dan kemudian pas ketika pulang dari doa itu, dia di rumah ibunya setelah mandi dan mengatakan bahwa saya dia telah masuk Islam. Itu hidayah Allah Ta'ala tiba-tiba kayak gitu. Jadi bukan hal yang mustahil. Dan Allah Ta'ala Maha Tahu dan Maha memberi hidayah pada orang tua bukti ini, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah dan tidak mustahil insyaAllah Ta'ala. Ya, jazakumullah khairan ala husni istima'ikum dan semoga bagi yang nanti bincang jam 11 berikut, tafadhol, kita akan melanjutkan kajian tentang nanti akan ada cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ayat 76 77 kata. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah.